السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada seluruh yang hadir yang mudah dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, dan kita wajib untuk mempelajari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Selalu kita kaji, kita fahami, kemudian kita amalkan. Sebab hidayah itu akan tetap pada kita selama kita meyakini dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kemudian kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, dan kemudian mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Hidayah itu mahal dan lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Kita masih membahas tentang nawaqidul Islam, tentang pembatal-pembatal keislaman. Kita bahas pada pekan yang lalu dua poin. Poin yang pertama dan poin yang kedua. Yang pertama yang sudah kita bahas tentang pembatal keislaman, tentang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jadi syirik ini membatalkan keislaman. Yang kedua, membuat perantara antara dirinya dengan Allah dengan berdoa, memohon syafaat, dan tawakal kepada mereka. Ini sudah kita bahas dan juga sudah kita jelaskan, sudah kita baca juga sebagian dari pembahasan tawassul di buku ini, di poin ke-54. Sekarang kita akan masuk pembatal yang ketiga. Pembatal yang ketiga yaitu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani maupun Majusi, orang-orang musyrik atau orang mulhid, ateis, atau selain dari itu dari berbagai macam kekufuran, atau ia meragukan kekufuran mereka, atau ia membenarkan pendapat mereka, maka ia telah kafir. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Termasuk juga seseorang yang memilih kepercayaan selain Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekularis, masoni, ba'ath, dan itu keyakinan kepercayaan lain yang jelas-jelas kufur, maka ia telah kafir. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Hal ini dikarenakan Allah Ta'ala telah mengkafirkan mereka, namun ia menyelisih Allah dan Rasulnya. Ia tidak mau mengkafirkan mereka, atau meragukan kekufuran mereka, atau ia membenarkan pendapat mereka, sedangkan kekufuran mereka itu telah menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah di ayat 6, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan kaum musyrikin adalah orang-orang yang menyembah ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas poin ini, poin yang ketiga ini, tentang orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kita ulang lagi bahas poin yang pertama dari buku ini. Ini berkaitan dengan keyakinan dia tentang agama Islam. Agama Islam itu benar atau tidak? Seorang mukmin dia harus meyakini Islam satu-satunya agama yang benar. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kita harus yakin. Sebab ini keyakinan yang penting. Sebab kalau dikatakan semua agama baik, semua agama sama, ini berarti membatalkan ayat-ayat Allah yang Allah menjelaskan inna dina indallahi Islam. Kalau mengatakan semua agama baik, semua agama sama, membatalkan ayat Allah, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang yang rugi. Kita harus yakin bahwa agama Islam agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Agama selain Islam tidak akan diterima Allah. Jadi tidak ada pluralisme agama, tidak ada. Tidak ada kemajemukan agama, tidak ada keberagaman agama. Tidak ada liberal, tidak ada. Dalam Islam satu agama yang hak, karena Allah berfirman demikian. Inna dina indallahi al-Islam. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum lihat di halaman 123. Dilihat bukunya. Di halaman 123. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, "La yasma'u bi ahadin min hadhil ummati," tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, Yahudiyun, apakah dia seorang Yahudi? Wala Nasrani, dan tidak juga seorang Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia, dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Artinya Yahudi dan Nasrani sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tetap dengan agamanya, Yahudi, Nasrani, tetap dengan agamanya, maka seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah tadi, bahwa mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dan juga dengan hadis ini, orang yang tidak beriman setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka tetap dengan agamanya, tidak mau masuk dalam agama Islam, maka seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Siapa ahlul kitab? Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam yang mereka kekal dalam dalamnya selama-lamanya, dan itu sejelek-jelek makhluk. Ini nas Al-Quran yang wajib kita imani. Kita wajib berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Enggak boleh kita keluar dari ini. Sebab usaha orang-orang untuk meninggalkan Islam itu enggak pernah berhenti. Ya, nanti saya akan bacakan penjelasan dari buku saya Prinsip Dasar Islam tentang masalah ini. Ini masalah penting. Karena tokoh-tokohnya banyak di Indonesia ini yang berusaha ingin memurtadkan umat Islam. Karena sesuai dengan nas Al-Quran, akan tetap ada, dia akan berhenti itu mereka itu. Tokoh-tokoh liberal, pluralis, itu banyak, bukan satu tokohnya. Puluhan di Indonesia ini, lebih dari 50 tokoh yang ada. Dan ini mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam dengan mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua sama-sama juga menuju kepada Tuhan. Ini enggak benar. Ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi yang sahih. Mereka berusaha demikian ya karena mereka disuruh oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Karena Allah berfirman, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a minatahum. Orang-orang Yahudi Nasrani enggak akan redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan tokoh-tokoh dari orang-orang munafik ini enggak akan berhenti seperti itu terus. Makanya ketika mereka tidak menyatakan bahwa orang Yahudi Nasrani itu kafir, maka mereka juga dikatakan kafir karena mereka tidak mengkafirkan. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Raudhatut Talibin menyebutkan di juz yang ke-10 di kitab Ridda. Jadi pembahasan tentang batal Islam ini dibahas oleh para ulama dalam kitab Tafiki tentang ahkam Ridda, hukum tentang Ridda, artinya murtad, hukum tentang murtad. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yang wafat tahun 676 Hijriah, dalam kitabnya Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan, wa anna man dafa'a nassal kitabi awi sunnati al-maqtu'i biha al-mahmuli ala zahirihi fahuwa kafirun bil-ijma' wa anna ma lam yukaffir man dana bighairi islami kan nasara أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, barang siapa yang menolak nas Al-Quran atau As-Sunnah yang sudah pasti yang dibawa pada zahirnya, artinya ini nas Al-Quran seperti tadi tentang ayat Al-Quran tentang inna dina inna Allah al-Islam wa ma yabtaghi al-Islam dina fali yuqbala min, atau yang lainnya dari ayat Al-Quran yang dia tolak nas Al-Quran itu, maka dia kafir secara ijma. Atau ijma yang ulama mengatakan kafir orang yang menolak Al-Quran dan Sunnah. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan, perhatikan di sini, kata Imam Nawawi, wa anna lam yukaffir man dana biqul islam kan nasara au syakka fi takfirihim au sahma dzam fa huwa kafir. Jadi malam yukaffir, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama kepada selain Islam seperti atau dia ragu dalam mengkafirkan mereka atau dia membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Meskipun dia menampakkan keislaman, orang itu yang tidak mengkafirkan itu, dia menampakkan keislaman dan meyakininya. Dan seterusnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh atau yang dipanggil oleh para ulama tentang Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami, yang wafat tahun 974 Hijriah, di dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawati'il Islam, beliau juga menyebutkan anna ma lam yukaffir man dana bi qawli Islam kan Nasara aw syakka fi takfirihim aw sahha madhhabahum fa huwa kafirun wa in adhara ma'a dhalika al-Islam wa taqadahu. Ini beliau juga ngambil dari penjelasan Imam An-Nawawi. Sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam, seperti orang-orang Kristen, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, maka ia telah kafir, meskipun ia menampakkan keislaman dan meyakininya. Di dalam Al-I'lam bi Aqwatil Islam juga disebutkan oleh Al-Qadi'iyat. Al-Qadi'iyat menyebutkan dalam kitabnya Al-Shifa Bita'rifi Hukukil Mustafa, ditulis oleh Abul Fadl Al-Qadi'iyat bin Musa Al-Yahsubi, yang wafat tahun 544 Hijriah. Artinya lebih dahulu beliau daripada Imam An-Nawawi, karena Imam An-Nawawi wafat tahun 676 Hijriah. Beliau juga menyebutkan dalam kitabnya tentang orang yang menolak atau mengingkari Al-Quran atau satu huruf aja Al-Quran, maka dia kafir. Artinya yang menyatakan tentang satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, yang menyatakan Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran juga di ayat 85, wa may yabtaghi ghayra islami dinin fala yuqbala min wa huwa fil akhirati khasir. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima Allah dan dia termasuk orang yang merugi. Ini nas Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang datang, orang yang tidak beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ketika orang tidak mengkafirkan agama-agama yang ada, maka menurut nas dia kafir. Tadi sudah saya bacakan penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami dan yang lainnya. Semua sepakat tentang masalah ini. Cuma yang antum perlu perhatikan bahwa gerakan untuk memurtadkan umat Islam itu tidak pernah berhenti. Dulu dipakai orang-orang yang langsung datang dari misionaris untuk memurtadkan umat Islam. Sekarang yang dipakai adalah tokoh-tokoh Islam. Apakah dia kiai atau yang lainnya, dipakai untuk memurtadkan umat Islam. Dia sudah menjadi kafir, dia enggak mau kafir sendirian, diajak umat Islam untuk kafir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka ingin kalian ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama dengan mereka. Kemudian ikhwan fil din, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid sudah menulis kitab. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau menulis kitab Al-Ibtalu لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. Artinya membatalkan pandangan untuk mencampur adukan antara agama Islam dengan agama yang lain. Beliau sudah menjelaskan di dalam buku ini tentang batalnya yang seperti itu, karena nas tidak boleh. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran tentang tidak bolehnya kita mencampur adukkan antara agama Islam dengan agama Nasrani dan Yahudi dari awal Islam. Allah berfirman, antum lihat dalam surah Al-Baqarah di ayat 42, Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya, dari Mujahid rahimahullah, kalimat wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, al-yahudiyah wa nasraniyah bil islam, maksudnya dari ayat itu jangan kau mencampurkan agama Yahudi Nasrani dengan agama Islam, enggak boleh di nas Al-Quran. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir dari sahabat dari Qatadah rahimahullah, dari Qatadah bin Di'amah As-Sudusi rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, nanti antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, wala talbisul yahudiyya wala talbisul haqqa bil batil, maksudnya wala talbisul yahudiyya wan nasra bil islam, inna dinallahi al islam wal yahudiyya wan nasraniyya bid'atun laysat min Allah. Kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah ketika menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 42, jangan kalian mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan, jangan kalian mencampurkan Yahudi Nasrani dengan Islam, sesungguhnya agama Allah itu adalah Islam. Yahudi dan Nasrani itu bid'ah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Arti pada zamannya mereka, artinya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa SAW, berpegang kepada Taurat, dan dia mati dalam keadaan demikian, maka dia dijamin dengan sorga. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa SAW, dan dia mengimani Injil yang dibacakan kepada mereka, dan mati dalam keadaan demikian, maka mereka masuk surga. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka semua harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tetap dengan agamanya, ya enggak akan diterima, sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi SAW. Orang-orang liberal itu selalu membawa ayat ini berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu. Antum lihat, mereka bawa ayat dalam surah Al-Baqarah di ayat 62. Dan antum bisa lihat tafsirnya dalam semua tafsir tentang ayat ini. Bukan kaitannya dengan yang sekarang. Ayat ini ada di tiga tempat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa'amina salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in yang mereka beriman, perhatikan, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka beramal saleh, bagi mereka ganjaran di sirap mereka, tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak duka cita. Dijelaskan dalam tafsir-tafsirnya tentang ayat ini. Ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang diutus. Dan juga orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan juga orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa. Dan Sabi'in, dan orang-orang Sabi'in ini, Sabi'in pendapatnya berbeda-beda. Sebagian mengatakan bagian dari Yahudi, sebagian mengatakan bagian dari Nasrani, Sebagian lagi mengatakan bahwa dia adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan dia beragama dengan fitrahnya. Artinya mereka enggak ikut Nasrani, enggak ikut, tapi dengan fitrahnya mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Dan mereka melakukan amal saleh, bagi mereka ganjaran mereka dan tidak ada ketakutan mereka dan mereka dikejutkan. Ini bagi orang-orang yang terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, enggak berlaku lagi. Ayat ini berlaku berkaitan dengan orang-orang yang sebelumnya. Kalau sekarang ada orang Yahudi, kemudian dia masuk Islam, dia beriman kepada Muhammad, ya masuk dengan ayat ini. Kalau dia beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semuanya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan mereka, hatta Nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW bersabda, SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Kata Rasulullah SAW, tidak, seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, maka dia tidak boleh, melainkan dia wajib mengikuti aku. Artinya dia wajib untuk beriman kepada aku, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini nas, dan riwayatnya sahih. Gitu. Begitu juga ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun, Nabi Isa turun di Damaskus di menara putih, dibawa oleh malaikat, turun di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dia turun di saat Imam Mahdi sudah ada. Imam Mahdi menjadi imam salat. Disuruh Nabi Isa untuk jadi imam, tidak mau. Karena Nabi Isa mengikuti syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Yang kemudian yang diriwayatkan tentang Nabi Isa kemudian menunaikan ibadah haji, umrah dan yang lainnya, dia harus ikut syarat Nabi Muhammad, maka enggak bisa dia untuk jadi imam. Imamnya Imam Mahdi waktu itu. Ini kemuliaan dari umat Islam. Jadi wajib dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang dari liberal dan yang lainnya, mereka berusaha untuk mengotak-atik ayat itu sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ini ayat menunjukkan tentang adanya pluralisme agama, keberagaman. Enggak ada, dilihat di semua tafsir juga enggak ada. Ini penjelasan tentang orang-orang yang terdahulu yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan mereka melakukan amal-amal saleh, maka mereka tidak ada ketakutan atas mereka, mereka akan bikin ganjaran. Tapi sudah diutus Nabi Muhammad sesuai dengan nas hadis. Antum lihat di halaman 123, itu nas jelas ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Artinya orang yang tidak beriman, tidak masuk dalam agama Islam, dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nas. Seperti itu. Jadi ketika ada orang yang dia tidak mengkafirkan orang Yahudi atau Nasrani, maka dia kafir. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Ibtal di Nadhiyat al-Khalq Bain Adin al-Islam wa'gair bin Adiyan, kata beliau begini: walihada faman lam yukafir Yahuda wa Nasara fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani, maka dia kafir. Makanya seorang yang sudah beriman, artinya dia orang Islam yang meyakini tentang arkan Islam, arkan iman, dia harus yakin bahwa di antara prinsip agama Islam ini yang wajib diyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, dan dia juga wajib meyakini bahwa kufurnya semua orang-orang yang tidak masuk dalam agama Islam dan menyatakan mereka kafir. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, kata beliau begini, wa min usulil Islam annahu yajibu i'tiqadu kufri kulli man lam yadkhul fil Islami min al-yahudi wan nasara wa ghairihim wa tasmiyatuhu kafiran wa annahu aduwullah aduwun lillahi wa rasulihi wal mu'minin wa annahu min ahli an-nar kama qala ta'ala lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum bayna wa qala jalla wa ala innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya wa ghairiha min al-ayat. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, di antara prinsip agama Islam bahwa seorang muslim wajib meyakini kufurnya setiap orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam, kufur mereka apakah dia Yahudi, Nasrani atau selain mereka, dan harus menamakan mereka itu kafir. Karena nas ayat Allah menyebutkan kul ya ayyuhal kafirun, mulai diganti itu, jangan bilang kafir, non Islam. Mereka berbagai cara mereka gunakan gitu, untuk memurtadkan umat Islam. Jadi wajib meyakini bahwa kufurnya setiap orang yang tidak masuk ke agama Islam dari Yahudi dan Nasrani dan selain mereka, dan menamakan mereka itu kafir. Kira mereka adalah musuh bagi Allah dan Rasulnya dan orang beriman, dan mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dengan dasar ayat dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang pertama, kemudian di ayat yang keenam, yang tegas di ayat yang keenam yang sudah saya bacakan tadi, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, tempat tinggalnya neraka jahannam, mereka kekal dalam selama-lamanya, mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan yang lain dari ayat. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang ada di halaman 123 di buku ini. Jadi ini harus jelas masalah ini. Kemudian beliau juga bawakan fatwa para ulama tentang masalah ini. Jadi fatwa para ulama tentang orang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak kafir, maka dia kafir. Ini ada beberapa fatwa ini dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Jadi ikhwan fi din azakumullah, kita harus yakin dengan agama kita bahwa sesuatu agama yang hak adalah Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir, dia murtad dari agamanya. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, saya ada bawakan di buku saya dalam buku prinsip dasar Islam. Nanti antum lihat yang punya di bab yang ke-12. Di bab yang ke-12 di buku prinsip dasar Islam. Dalam buku prinsip dasar Islam di poin yang ke-12 di situ disebutkan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama yang benar. Jadi selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dengan dasar surah Ali Imran di ayat 19, inna dina inda Allah al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Kemudian juga di dalam surah Ali Imran ayat 83, apa ghairi dinillahi yabghun? Apakah selain agama Islam yang mereka kehendaki, yang mereka cari? Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ إِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga yang antum perhatikan lagi bahwa usaha dari ahlul kitab untuk memurtadkan umat Islam itu enggak akan berhenti. Dasar yang pertama dalam surah Al-Baqarah di ayat 109. Surah Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, "Wadda kathiru min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir kembali. Jadi banyak dari ahli kitab ingin kalian ini kembali kepada agama menjadi kafir setelah kalian beriman. Karena rasa dengki dari dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Surah Al-Baqarah ayat 120. Allah berfirman, "Walan tardu anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda walittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wa nashiir." Dan orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan ridha kepada kalian, kepada kamu Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah SWT. Artinya orang Yahudi Nasrani berusaha bagaimana supaya Nabi Muhammad SAW mengikuti agama mereka. Tapi Allah tegaskan di sini bahwa petunjuk itu yang benar petunjuk Allah SWT. Dan mereka juga mengatakan sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Mereka juga mengatakan bahwa yang berhak masuk surga Yahudi Nasrani. Itu perkataan mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111, "Wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi Nasrani. Kata Allah, "Tilka amaniyuhum," itu hanyalah angan-angan mereka. "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Maka bawakanlah bukti kamu jika kalian orang-orang yang jujur. Mereka di antara dakwah mereka kepada kaum muslimin yang lemah imannya ya dengan ayat ini. Ayat ini dipakai oleh mereka. Enggak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Maka kalian masuk Yahudi atau Nasrani. Itu dakwahnya mereka. Mereka bawa ayat. Kata Allah, "Tilka amanium." Itu angan-angan mereka. "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu? Yang mengatakan Yahudi masuk surga, yang mengatakan Nasrani masuk surga, mana dalilnya? Enggak ada. Yang ada kebalikannya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 yang tadi. Yang ada kebalikannya, bahwa Yahudi dan Nasrani mereka akan masuk neraka sesuai dengan nas Al-Qur'an. Bahkan mereka juga membawakan ayat lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Mereka mengatakan, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin." Dan mereka berkata lagi, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Ini juga yang dibawakan ayat kepada orang-orang Islam. Disuruh untuk masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, "Tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, kita sebagai seorang muslim, kita wajib berhati-hati sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zain terhadap propaganda yang sesat dan kufur. Propaganda dari kaum liberal, pluralisme, itu enggak pernah berhenti. Apa propaganda mereka? Mereka diantara mengatakan bahwa semua agama baik. Semua agama adalah sama. Kebersamaan antar agama. Satu Tuhan, tiga agama. Mereka juga mengatakan persaudaraan antar agama. Persatuan agama. Perhimpunan agama samawi. Persatuan agama ilahi, persatuan kaum beriman, persatuan agama-agama tingkat nasional. Ini propaganda mereka semua ini. Satu surga banyak jalan. Dialog antar umat beragama. Kemudian muncul lagi dengan nama Persatuan Islam Nasrani, Himpunan Islam Nasrani Anti Komunisme. Kemudian baru setelah itu mereka bikin JIL, Jaringan Islam Liberal. Kemudian muncul lagi JIN, Jemaat Islam Nusantara. Ini semua produk mereka. Dan ini proyek-proyek besar dan dikeluarkan biaya yang besar. Bagaimana memurtadkan umat Islam? Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian sama dengan mereka. Itu dalam surah An-Nisa. Jadi usaha mereka enggak pernah berhenti. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah yang wafat tahun 1418 Hijriah, artinya seorang ulama ahli hadis yang tinggal di Madinah An-Nabawiyah, beliau pernah menyinggung bahwa fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam belakangan ini berbeda dengan fitnah yang pernah melanda umat Islam di zaman dahulu. Disebawakan dalam buku Prinsip Dasar Islam di halaman 221. Kata beliau begini, kata Syekh Hamad Al-Ansari, Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya zaman ini yang kami dan kalian berada dalamnya adalah zaman yang dimintakan perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Karena sejatinya fitnah-fitnah pada zaman ini tidak seperti fitnah-fitnah pada zaman dahulu. Seperti fitnah Al-Quran disebut sebagai makhluk, atau fitnah ta'wil, tahrif, ta'til terhadap sifat-sifat Allah, atau yang semacamnya dari bid'ah-bid'ah yang terjadi. Akan tetapi, sungguh fitnah yang terjadi zaman kalian ini adalah mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Artinya, pemurtadan kaum muslimin secara total yang mereka lakukan, serta meninggalkan mereka dalam keadaan tidak memiliki prinsip, tidak masuk dalam agama Islam, tidak juga ke dalam agama yang lainnya. Allahul Musta'an. Di dalam kitab Al-Majmu' fi Tarjamatil Allama Al-Muhaddith Al-Syeikh Hamad bin Muhammad Al-Ansari wa sirati wa aqwalihi wa rahalatihi, di juz yang kedua yang disusun oleh putra beliau Abdul Awwal bin Hamad Al-Ansari hafizahullah. Jadi antum perhatikan ini, artinya dia sudah menjelaskan bahwa fitnah yang ada dimurtad umat Islam, sehingga umat Islam tidak yakin dengan agamanya sendiri gitu. Makanya kalau ada tokoh-tokoh seperti ini mengatakan agama itu sama, ya kalau agama sama kenapa kamu gak masuk Kristen aja, kan begitu? Kenapa kamu gak masuk Hindu, kok masih pakai pakaian Islam? Ya, karena mereka disusupkan untuk memurtadkan umat Islam. Ini tokoh-tokohnya kiai, tokoh-tokohnya profesor, doktor dan yang lainnya. Lebih dari 50 tokoh di Indonesia ini. Lebih dari 50 tokoh. Sebagian sudah meninggal, yang masih hidup masih banyak. Gitu. Dan mereka punya buku bagaimana memurtadkan umat Islam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka ingin agar kalian menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafir, sehingga menjadi sama dengan mereka. Dan mereka enggak pernah berhenti terus, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u وَمَا يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِي فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka senantiasa terus menerus tidak pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Anda perhatikan, Allah menyebut dengan kalimat وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Arti mereka tidak pernah berhenti untuk memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Allah memakai kalimat dengan kalimat yuqatiluna, aku memerangi kalian. Enggak pernah berhenti. Terus menerus mereka memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Jika mereka sanggup. Kemudian Allah ingatkan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu ia mati dalam kekafiran, murtad dan mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu sia-sia amal di dunia dan akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal dalamnya. Anda perhatikan di sini, wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian kemudian ia mati dalam keadaan kafir, maka hapus seluruh amalnya. Kalau umpamanya ada, umpamanya, perhatikan, kalau ada orang Islam yang kemudian dia murtad dari agamanya, kemudian dia taubat, masuk Islam, diterima atau tidak? Diterima. Dan Allah firmankan, turun ayat ini berkaitan dengan seorang Ansar. Dalam surah Ali Imran, ada seorang Ansar bernama Al-Harith bin Suwaid. Dia murtad dari agamanya, kemudian dia taubat, dia suruh tanya kaumnya, ini kaum Ansar, tanya kepada Nabi SAW, Nabi gak jawab, bagaimana bisa gak dia taubat untuk masuk Islam lagi, boleh gak dia masuk Islam? Mestinya kan begitu dia murtad dari agamanya cara hukum syariah harus dibunuh sesuai dengan nas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda SAW, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang merubah agamanya kamu bunuh dia. Tapi dia masih berusaha menanyakan, apakah saya ada taubat, saya mau masuk Islam lagi. Nabi diam waktu itu. Kemudian Allah turunkan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 86 sampai 89. Ya, ayat ini turun berkaitan dengan Al-Harith bin Suwaid dari Ansar. Allah turunkan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, dan riwayatnya sahih. Allah berfirman, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun illa alladziina taabu. Di sini di akhirnya ila alladziina taabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Bagaimana Allah menunjuki satu kaum yang mereka kafir sesudah mereka beriman dan mereka menyaksikan bahwa rasul itu benar dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan, dan Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Mereka akan mendapatkan balasan atas mereka laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal dalam selama-lamanya. Allah enggak akan ringankan azab atas mereka dan mereka enggak akan dilihat oleh Allah. Kemudian illal ladzina taabu. Ketika turun ayat ini diterima untuk masuk dalam Islam, Harith bin Suwaid itu. Illal ladzina taabu min ba'di dzalika, kecuali orang yang taubat sesudah itu, wa aslahu dan dia memperbaiki dirinya, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pengampun dan penyayang. Beda dengan orang-orang yang dia kafirnya terus menerus. Ayat lanjutan 8 ayat 90-nya, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufra dan tubatawatum alaikum dhalun. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah mereka beriman kemudian tambah kekafirannya, enggak akan diterima taubat mereka dan mereka lah orang yang sesat. Kalau ini dia mau kembali, kalau kembali diterima, taubat diterima. Jadi kalau dia sekarang orang yang dia murtad dan dia mati dalam keadaan dia murtad, maka seluruh amalnya akan hapus. Seluruh amalnya akan hapus. Dan mereka penghuni neraka. Di sini ada masalah fikih yang perlu antum ketahui, ada masalah fikih di sini. Sekarang ada orang Islam yang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umroh. Kemudian dia murtad dari agamanya. Secara nas Al-Quran, orang yang murtad seluruh amalnya akan hapus. Akan hapus amalnya. Kemudian sekarang dia masuk Islam lagi, apakah amalnya ikut masuk atau hapus? Penjelasan para ulama tidak. Artinya amalnya tetap ikut kepada dia. Seandainya dia sudah haji, sudah haji dia, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam, apakah dia wajib mengulangi hajinya? Ini masalah fikih. Tidak, tidak mengulangi. Kenapa? Sudah sah dia waktu itu menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia apa? Islam. Dia murtad, kemudian dia masuk Islam. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla di juz yang ketujuh. Dan juga Syekh Al-Albani bawakan dalam kitabnya silsilah hadis as-sahihah tentang masalah ini. Jadi kalau orang yang sudah haji kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi dan baik Islamnya, bagaimana? Ya enggak perlu dia mengulangi ibadah hajinya. Kalau dia ada rezeki dia mau haji enggak ada masalah. Tapi untuk mengulangi tidak ada. Jadi masalah fikih yang dibahas oleh para ulama itu ada dibahas dalam kitab Al-Muhalla di juz yang ketujuh. Kemudian juga dibahas oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, setelah saya bawakan bagaimana propaganda dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan kemudian mereka pakai orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang munafikin. Mereka benci kepada agama Islam ini. Mereka mencintai orang-orang kafir. Mereka membela orang-orang kafir. Mereka mengatakan orang kafir adalah mereka sama dengan kita. Dan terus enggak pernah berhenti. Ini propaganda sesat. Mereka enggak pernah berhenti. Dan itu ada targetnya mereka, dan juga ada bayarannya. Bukan masalah kecil itu. Masalah besar. Maka yang harus diperhatikan, tujuan mereka itu apa? Di dalam buku Prinsip Dasar Islam disebutkan, hendaknya setiap muslim mengetahui hakikat propaganda ini. Ini tidak lain hanyalah benih-benih filsafat yang berkembang di alam politik yang akhir kesudahannya adalah kesesatan. Muncul dengan mengenakan baju baru untuk memangsa korban dari kalangan kaum muslimin, memangsa akidah mereka, tanah air mereka, dan merenggut kekuasaan mereka. Target utama propaganda ini hanya Islam dan kaum muslimin, enggak yang lain. Mereka enggak dakwakan orang Hindu, Buddha, enggak. Targetnya Islam. Targetnya mereka utama propaganda ini adalah Islam dan kaum muslimin dalam bentuk sebagai berikut. Ini propaganda mereka. Yang pertama, menimbulkan kebimbangan terhadap Islam. Nanti antum lihat di buku Prinsip Dasar Islam di halaman 224 dan seterusnya. Target mereka yang pertama, menimbulkan kebimbangan terhadap Islam, mengacaukan pemahaman kaum muslimin serta menjerumuskan kaum muslimin dengan cara menyebarluaskan syahwat dan syubhat. Bimbang udah. Dan udah banyak orang yang kemudian, ya saya enggak beragama, mereka enggak sholat karena semua agama sama. Ini kena mangsanya mereka ini. Kemudian yang kedua, propaganda mereka tujuannya mendangkalkan cakupan agama Islam dan kandungannya. Jadi mereka dihilangkan, yang pokok yang mereka hilangkan tauhid, akidah tauhid, ini yang pertama kali. Sedangkan yang membawa akidah dakwah, yang mendakwakan dakwah tauhid, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena ini mendakwakan dakwah tauhid, menentang syirik, ini harus diperangi dulu orang ini. Maka mereka enggak pernah berhenti menyebut dengan Wahabi sesat, ini sesat. Kenapa? Kita mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Kalau dakwahnya dakwah yang lain, ceramah umum, enggak akan diserang oleh mereka. Karena dakwahnya dakwah tauhid, menjelaskan tentang tauhid, tentang bahaya kesyirikan, itu diserang oleh mereka habis-habisan, siang dan malam. Dan mereka akan tulis buku, dan mereka akan ceramah terus, nggak pernah berhenti. Ini sunatullah. Jadi kita hadapi, ini musuh mereka ini. Nggak usah takut. Harus jelaskan kepada umat Islam tentang sesatnya mereka. Mereka telah kafir sebelum umat Islam kafir. Waddu takfurun kama kafaru fatakunna sawa. Kemudian mereka yang ketiga, memunculkan kaidah-kaidah yang bertujuan menguliti dan mematikan ajaran Islam, melumpuhkan kaum muslimin, mencabut dan memupus akar keimanan dari hati mereka. Dan itu terbukti. Ya mengatakan agama sama aja udah enggak punya keyakinan umat Islam, enggak punya prinsip. Kemudian yang keempat, mereka mengurai dan memutuskan tali persaudaraan di antara kaum muslimin di seluruh negeri Islam. Lalu menggantinya dengan persaudaraan baru yang terkutuk, yaitu persaudaraan Yahudi dan Nasrani. Persaudaraan kaum beriman. Jadi orang liberal mengatakan persaudaraan kaum beriman. Mereka bikin nama itu. Dan terus mereka gaungkan itu siang dan malam. Dan Allah sudah menyebutkan, tentu yang beriman dimaksud ya iman kepada arkanul iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang iman itu bersaudara. Dan mereka pakai dengan ini. Persaudaraan umat beriman. Karena orang Yahudi kata mereka beriman. Orang Nasrani beriman. Apa dasarnya? Ayat yang tadi yang mereka bawa. Surah apa? Al-Baqarah ayat 62. Itu yang mereka bawa. Al-Baqarah 62 itu. Kemudian yang kelima, mereka, propaganda mereka membungkam pena dan nisan kaum muslimin dari pengkafiran Yahudi. Jadi mereka membawakan itu terus menerus, orang liberal ini, supaya kaum muslimin enggak mengkafirkan orang Yahudi, enggak mengkafirkan orang Nasrani, serta tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Kemudian yang keenam, mereka, propaganda mereka berusaha untuk menghapus hukum-hukum Islam yang diwajibkan oleh kaum muslimin terhadap Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir. Karena ada itu hukum-hukumnya. Bagaimana sikap kita tentang al-wala, al-wala wal-bara. Ada wala, loyalitas kepada Islam, mencintai orang Islam, dan bara, berlepas diri dari orang-orang kafir. Jadi ada wala wal-bara. Itu nas Al-Quran menyebutkan demikian. Kemudian yang ketujuh, propaganda mereka berusaha bagaimana menahan dan menghalangi kaum muslimin dari puncak amal dalam Islam, yaitu jihad. Kalau Yahudi Nasrani tidak dikafirkan, ya tidak ada jihad lagi kepada orang Yahudi atau Nasrani. Jadi tidak ada, padahal jihad itu tetap ada. Kalau mereka memerangi kaum muslimin, mereka harus diperangi. Dan Nas menyebutkan demikian, bahkan Allah memerintahkan untuk memerangi mereka. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah haramkan, apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan Alkitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dalam surah At-Taubah ayat 29. Kemudian, yang kedelapan, mereka merobohkan kaidah dasar agama Islam, yaitu kaidah al-wala wal-bara. Jadi, propaganda penyatuan agama ini berfungsi untuk mematahkan sikap berlepas diri dari kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Dihilangkan tuh al-wala wal-bara oleh kelompok ini, liberal dan pluralisme. Yang kesembilan, tujuan propaganda mereka mengembuskan pemikiran dan sikap anti-Islam yang bersembunyi di balik slogan persatuan agama-agama. Mereka berusaha memisahkan umat Islam dari agama Islam, menjauhkan syariat yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah dari kehidupan mereka. Dengan hal itu, mereka lebih luasa menggiring kaum muslimin kepada pemikiran jahiliyah dan juga akhlak jahiliyah dan moral yang tercela. Kemudian yang ke-10, program mereka memadamkan inti ajaran Islam. Apa inti ajaran Islam? Apa inti ajaran Islam itu apa? Tauhid. Itu yang mereka berusaha. Maka mereka berusaha juga mematikan dakwah tauhid ini dengan berbagai cara, gitu. Mencegah dakwah tauhid ini. Kemudian yang ke-11, mereka memperlancar program kristenisasi dengan merobohkan benteng akidah kaum muslimin serta memadamkan api perlawanan kaum muslimin terhadap mereka. Yang ke-12, melebarkan sayap kekuasaan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang komunis di negeri, di seluruh dunia, khususnya terhadap negara-negara Islam. Mereka berusaha bagaimana berkuasa di negeri-negeri kaum muslimin. Ini target mereka dan ini propaganda mereka. Jadi kita wajib hati-hati. Ya, propaganda ini mulai dari asal-usulnya, slogannya, pada hakikatnya merupakan musibah besar atas kaum muslimin saat ini. Merupakan kekufuran yang sangat parah, mencampur adukan antara Islam dengan kekufuran, hak dengan batil, petunjuk dengan kesatan, ma'ruf dengan mungkar, sunnah dengan bid'ah, serta ketaatan dengan maksiat. Propaganda ini berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan perlu kita ingat bahwa mereka seperti yang Allah sebutkan enggak pernah berhenti. Makanya kita enggak boleh berhenti juga dalam dakwah menjelaskan tentang tauhid ini. Bahwa Allah menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa terus menerus berusaha memurtadkan kalian dari agama kalian semampu mereka dengan berbagai cara sudah. Makanya kita enggak boleh diam, dakwah tauhid harus terus jalan. Dan mereka berusaha dengan berbagai cara, dengan cara mereka, dengan cara membawa orang-orang awam dan juga penguasa untuk memusuhi dakwah ini. Tapi dakwah ini yang antum ingat, mumtahan wa mansur. Dakwah ini pasti diuji oleh Allah, tapi dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah. Enggak boleh kita putus asa dan harus terus dakwah ini ditegakkan karena kita menyelamatkan kaum muslimin dengan dakwah ini. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qusur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahan untuk kita semuanya sehingga ilmu ini bisa kita pahami, kita bisa amalkan dan juga kita bisa sampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0819896543. Cukup Anda kirimkan dengan pesan singkat atau melalui WA. Kami akan bacakan pertanyaan dari Abdullah di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah seorang Muslim yang melakukan pembatal-pembatal keislaman dengan tidak sengaja atau karena belum mengenal adanya hal-hal tersebut, apakah secara langsung telah kafir sendirinya? Bila memang benar demikian, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dan bagaimana dengan amalan-amalan solih yang sebelumnya? Silakan Ustaz. Dan bagaimana dengan amalan-amalan solih yang sebelumnya? Silakan Ustaz. Iya, saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu masalah ini, masalah kufur, kafir mengkafirkan, itu ada ketentuannya, ada syaratnya. Artinya enggak otomatis orang itu keluar daripada Islam. Tapi kalau yang tadi kayak tokoh-tokoh itu, dia tahu tentang Islam, dia membaca ayat segala macam. Mereka adalah tokoh-tokoh munafik. Adapun orang awam, ini saya jelaskan di bagian akhir masalah ini di halaman 383, di halaman 383 di bagian akhir poin pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan di atas adalah hukum yang bersifat umum, maka tidak diperbolehkan bagi seorang tergesa-gesa menetapkan bahwa orang yang melakukannya langsung keluar dari Islam. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya pengkafiran secara umum adalah sama dengan ancaman secara umum. Wajib bagi kita untuk berpegang kepada kemutlakan dan keumumannya. Adapun hukum kepada orang tertentu bahwa ia kafir atau dia masuk neraka, maka harus diketahui dalil yang jelas atas orang tersebut. Karena dalam menghukumi seorang harus terpenuhi dahulu syarat-syarat serta tidak adanya penghalang. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12. Syekhul Islam Taimiyah juga berkata, syarat-syarat seorang dapat dihukumi sebagai kafir adalah ia mengetahui dengan jelas bahwa itu adalah membawa kepada kemurtadan atau kekafiran. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Sedangkan intifaul mawani, tidak adanya penghalang yang menjadikan seorang hukum kafir, itu kebalikan dari syarat tersebut. Itu dia tidak mengetahui, tidak sengaja, dan karena dipaksa. Arti kalau sekarang orang itu sudah mengetahui bahwa dia jelas mengakui kekafiran, dan dia sudah merasa bahwa murtad, ya dia taubat kepada Allah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak tahu dia melakukan itu, kemudian dilakukan dia tidak sengaja, gitu. Jadi enggak masuk. Jadi harus memenuhi syaratnya. Syaratnya itu dia mengetahui dengan jelas. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Kalau ini dilakukan, maka otomatis dia kafir. Yang tiga ini. Kalau selama tidak ada penghalangnya. Wallahu a'lam. Ya seperti ada sebagian orang yang dia awalnya dia enggak ngerti. Setelah dakwah tauhid ini dia tahu. Saya paham Ustaz, saya sudah merasa bahwa saya ini sudah kafir, musyrik saya. Sebab saya sujud kepada kubur-kubur wali. Ya sudah, taubat dia. Dia taubat ucapkan dua kalimat syahadat. Gitu. Karena dia sudah merasa bahwa ini tidak benar. Setelah dakwah tauhid ini disampaikan, ada sebagian yang kemudian dia taubat. Taubat. Saya merasa bahwa saya sudah keluar dari agama ini. Karena saya sujud kepada kuburan. Alhamdulillah dakwah ini barokah dan banyak orang yang taubat dengan dakwah ini. Saya ketemu berapa orang itu yang taubat. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan saya sadar saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Bukan satu orang itu yang terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali dan kami bacakan dari pertanyaan hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Beberapa tahun lalu ana pernah memendam sesuatu barang di samping fondasi rumah atas saran dari orang pintar untuk menangkal orang-orang yang ingin mengganggu keluarga kami. Waktu itu ana belum tahu hukumnya karena saya takut syirik. Sekarang ana sudah bertobat dan sangat menyesal. Pertanyaannya Ustaz, apakah barang yang saya pendam di bawah pondasi rumah saya harus diambil dan dibongkar mengingat rumah sudah permanen dan kesulitan untuk dibongkar? Jazakallahu khairan, Ustaz, silakan. Iya. Ya, apa yang terjadi? Ya dia hanya taubat kepada Allah Taala karena dia tidak tahu. Dan juga enggak perlu dibongkar, misalnya rumahnya dibongkar. Itu kan yang ditanam itu ya kepala. Kepala apa? Kepala sapi atau kepala apa yang ditanam itu supaya kuat. Secara akal aja itu gak masuk akal, apalagi secara agama. Tapi itulah dibisiki oleh setan seperti itu gitu. Bahkan kadang-kadang juga yang melakukannya yang sudah sekolah, dia insinyur segala macam. Tapi memang kalau udah kesyirikan mengenai semua orang, hatta profesor juga kena dia. Makanya orang kalau udah menyimpang dari Quran dan Sunnah itu mesti akalnya rusak. Perhatikan itu. Orang kalau menyimpang dari Quran dan Sunnah, mesti akalnya rusak. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di dalam kitabnya Adda wa Dawa, dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada, dan juga dalam kitabnya As-Sawa'ik Al-Mursalah. Orang kalau menyimpang dari Quran dan Sunnah, mesti akalnya enggak waras. Gitu. Enggak waras. Gimana pondasi bisa kuat itu dengan kepala kerbau, kepala sapi? Enggak masuk di akal. Sudah. Tapi begitulah yang dia yakini karena kebodohan. Ya kewajiban yang pertanyaan tadi, taubat sudah. Dia enggak perlu dibongkar lagi, mau dibongkar rumahnya. Dan juga udah jadi tanah itu, udah hancur semua jadi tanah, enggak ada manfaat. Jadi antum harus perhatikan bahwa memang kesyirikan itu kalau kita lihat juga enggak masuk di akal. Membuat orang itu enggak waras. Bagaimana orang datang ke kubur-kubur tertentu, ini contoh kesyirikan secara umum nih. Bisa menyelamatkan orang, bisa memberikan rezeki, bisa mudahkan urusan, gak masuk akal. Mesti kan dia mintanya kepada Allah, Rabbus samawati wal ard. Minta kepada Allah yang mengatur semua urusan makhluk ini, bukan minta kepada orang sudah mati. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, yang pertama dia udah menyalahi syariat, yang kedua gak masuk akal perbuatan mereka, gak masuk akal. Sekarang betul agama kembalinya kepada wahyu, tapi juga harus dilihat oleh mereka itu dasarnya ada nggak yang mereka perbuat. Enggak ada, kan harus dalil wahyu. Kalau dia menyimpang dari wahyu, ya sesat. Bukan yang sesat, bahkan juga menyimpang dari akal yang waras yang mereka lakukan. Dan ini banyak semuanya. Apa aja yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka melakukan kesesatan itu mesti pertama menyimpang dari Quran Sunnah, yang kedua yang enggak masuk di akal perbuatan mereka. Silakan yang lain. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari Abu Salman di Kabupaten Bogor yang bertanya, Ustaz, di dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 98 tadi dikatakan bahwa orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab akan masuk ke neraka Jahannam. Tapi di satu sisi, di surat yang lain, bahwa sesembelihan mereka, Ahlul Kitab, halal. Mengapa bisa demikian? Apakah yang halal ini secara keseluruhan Ahlul Kitab atau sebagian saja? Syukron Ustaz atas penjelasannya, silakan. Iya. Tadi itu bukan ayat 98, surah ke-98. Surah Al-Bayyinah itu surah ke-98, ayat 6. Di ayat 6, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam maqalidina fi aulakum syarrul bariyah. Adapun tentang sembilan ahli kitab yang mereka berpegang kepada agamanya, mereka membaca bismillah. Ahli kitab ini yang tetap dengan agamanya, itu penyembelihan, semua penyembelihan, apakah Islam, Yahudi, Nasrani, tidak halal kecuali dengan baca bismillah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih, innahu lafisq. Jangan kalian makan apa yang tidak disebutkan baca bismillah. Enggak boleh. Tetap mereka itu baca bismillah, maka dibolehkan dalam syariat. Ketika mereka enggak baca bismillah, ya enggak boleh, sama aja dengan orang-orang musyrikin. Jadi ahli kitab itu yang dibolehkan sembelihannya itu yang mereka baca bismillah. Sebab enggak boleh kita makan sesuatu yang tidak baca bismillah. Nas Al-Qur'an menyebutkan demikian di dalam surah Al-An'am. Antum lihat dalam surah Al-An'am tentang bolehnya sembelihan kitab, Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah tentang bolehnya sembelihan mereka itu, Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah di ayat 5. Adapun tentang tidak boleh makan yang tidak sebut nama Allah, Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 121. Di ayat 118-nya Allah menyebutkan fakulu mimma dzikra smullah alaihi in kuntum bi ayati mu'minin. Di ayat 18 Al-An'am, makanlah apa yang disebut nama Allah atasnya jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Kemudian di ayat 121-nya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jangan kalian makan apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, inilah kefasikan. Sesungguhnya syaitan mewahyukan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian. Jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian orang-orang musyrik. Artinya Allah menyebutkan dengan kalimat bismillah, dengan nama Allah. Mereka juga dalam Alkitab, mereka menyebut nama Allah. Boleh kita makan. Tapi adapun sekarang, mereka enggak menyebut nama Allah, enggak boleh kita makan. Kan syaratnya harus menyebut nama Allah. Baca bismillah itu merupakan syarat dalam penyembelihan. Ketika enggak dibaca, jadi bangke binatang itu. Paham? Jadi bismillah itu ada berapa hukum? Ada yang hukumnya sunnah, seperti antum masuk ke WC bismillah, Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith. Ini sunnah. Ada bismillah yang wajib. Ketika antum makan, makan, minum, wajib baca bismillah. Bismillah wajib. Ketika wudu, wajib baca bismillah. Perhatikan itu, wajib. Ada yang syarat, yang ketiga. Ini masalah fikih. Syarat. Syarat, bismillah. Dalam penyembelihan itu syarat. Ketika enggak dibaca bismillah, maka jadi bangke binatang itu. Enggak boleh dimakan. Karena syarat. Bismillah itu syarat. Jadi harus betul tahu kita, dia baca bismillah atau tidak. Itu dibahas oleh para ulama dalam masalah fikih. Syekh Utsaimin juga bahas masalah itu. Jelas? Jadi kenapa Ahlul Kitab dibolehkan? Karena dia baca bismillah. Nanti naik lagi pembahasannya. Kenapa orang Islam dibolehkan mengawini wanita Ahlul Kitab? Nanti pertanyaan naik lagi itu. Boleh, karena nas membolehkan demikian. Tapi yang harus kita ingat, apa enggak ada lagi wanita muslimah? Pertanyaan itu akan naik lagi, karena itu ayatnya seperti itu dalam surah Al-Maidah di ayat 5. Secara hukum syari boleh untuk menikahi wanita ahli kitab. Secara hukum syari boleh. Tapi jelas yang antum perhatikan, apa enggak ada lagi wanita muslimah? Apa enggak ada lagi orang beriman? Yang kedua yang perhatikan, dibolehkan itu tujuannya supaya kita mendakwakan, karena laki-laki sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamun nisa. Ketika dia enggak mampu, ya jangan nikah. Kan udah banyak terjadi. Orang menikah dengan wanita Kristen yang jadinya perempuannya masuk Islam atau lakinya masuk Kristen. Yang jadi apa? Lakinya masuk Kristen. Dan sudah ribuan seperti ini. Karena seperti ini, sebagian ulama mengharapkan karena timbulnya seperti itu. Gitu. Asalnya boleh, diharamkan karena kondisi seperti itu. Orang harus jaga agamanya. Ini pokok yang paling besar, menjaga agama. Supaya orang tidak murtad. Ini kan termasuk daruriyatul khams. Lima hal yang paling penting dalam agama ini. Yang penting terserah. Pertama dulu ini. Jangan sampai orang keluar dari agama Islam. Makanya sebagian ulama mengharamkan karena ini. Karena contohnya di masyarakat sudah terjadi seperti itu. Makanya harus diingatkan ketika ada orang mau menikahi wanita Alkitab, apa enggak ada lagi wanita muslimah? Apa enggak ada lagi? Dan aku juga enggak akan mendapatkan kebahagiaan dengan wanita itu. Artinya enggak bisa melaksanakan syariat Islam. Bagaimana antum Islam, dia Kristen? Enggak bisa. Hidup di bawah rumah tangga yang berbeda agama, enggak mungkin. Kalau perempuan Islam kawin dengan laki-laki kafir, ya enggak boleh. Perempuan Islam kawin dengan laki-laki kafir, dengan laki-laki Kristen, enggak boleh. Nas Al-Quran, enggak boleh. Kesenangan dia dengan istrinya paling 20-30 tahun, tapi dia masuk neraka jutaan tahun. Itu yang harus dipikirkan dia sebelum dia melangkah. Anak-anaknya juga kalau dia melahir dari perempuan itu, lahir ikut ibunya nanti. Jadi Kristen. Apa enggak tanggung jawab di akhirat nanti? Ya ayyuhallazina amanu qu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ketika dibolehkan itu, bagaimana mendakwakan istri untuk masuk ke dalam agama Islam gitu. Tapi untuk sekarang ada yang mengharamkan itu, ya karena itu, karena udah banyak mafsadahnya untuk mencegah satu dzara'i supaya tidak terjadi lagi orang yang kemudian jadi murtad dari agamanya dengan sebab menikahi wanita Kristen. Itu harus cegah. Antum ada saudara, ada teman, ada tetangga, ingatkan, jangan. Perempuan muslimah masih banyak, yang soleha masih banyak, kenapa kawin dengan Kristen? Seandainya ya dia masuk Islam, masuk Islam untuk tameng aja mengucapkan syahadat. Sama seperti laki-laki Kristen mau nikah dengan perempuan Islam, dia mengucapkan syahadat saat apa? Pernikahan. Begitu habis selesai nikah, kembali lagi kafir dia. Enggak sholat, enggak puasa, enggak apa. Ini udah bukti, udah ribuan yang seperti itu. Yang akhirnya si perempuan ngikut siapa? Ngikut suaminya jadi Kristen. Ini terbukti ribuan. Maka antum jangan nikahkan seperti itu. Jangan nikahkan. Kalau ada orang, saya mau nikahkan perempuan Islam, saya masuk Islam. Tidak. Belajar dulu agama sampai dia benar. Karena usaha mereka sesuai dengan Al-Quran enggak akan berhenti. Walan tardo angkal Yahudu walan nasar hatta tetapin. Itu ingat tuh, prinsip-prinsip dalam agama itu harus ingat, supaya kita enggak korbankan keluarga kita, anak kita, teman kita untuk masuk ke dalam agama Kristen waliyatubillah. Dan ini banyak yang seperti ini. Saya juga banyak pertanyaan, nasihat saya bilang jangan. Jangan nikah dengan laki-laki yang masuk Islamnya di saat akad nikah, jangan. Nanti anak kamu jadi Kristen, anak kamu jadi kafir. Udah banyak terbukti. Jangan dinikahkan. Ya betul dia mengucapkan syahadat waktu saat akad nikah. Setelah itu dia enggak lakukan apa? Enggak sholat, enggak apa? Kalau si perempuan ini bapaknya kuat agamanya, dia akan ceraikan itu. Tapi kalau enggak kuat agamanya, sampai si perempuan masuk ke agama Kristen, udah banyak yang seperti itu. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.